الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata al-muallif rahimahullah ta'ala dalam kitab al-fiqh al-miyassar fi dha'il kitab wa sunnah al-bab al-thani, bab yang kedua, fi syahadati, yang berkaitan tentang hukum-hukum dalam persaksian. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. المسألة الأولى في تعريفها وحكمها وأدلتها. Permasalahan yang pertama tentang definisi syahadah. Apa yang dimaksud syahadah? Persaksian. Dan apa hukumnya serta dalil-dalil yang berkaitan dengan disyariatkannya persaksian. تعريفها الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع. Definisinya secara bahasa, yang dimaksud syahadah adalah khabar yang pasti, berita yang pasti. Itu asal makna syahadah. Mushtaqqatun minal musyahadati, yang akar katanya berasal dari kata al-musyahadah, menyaksikan, melihat. Maka sebuah berita itu bisa dipastikan ketika seorang melihat secara langsung. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisal khabaru kal muayyanah. Berbeda antara berita dengan seseorang menyaksikan secara langsung. لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه. Mengapa disebut syahadah, persaksian? Karena yang menjadi saksi itu memberitakan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka dia pun, orang yang diangkat menjadi saksi itu disebut syahid. Wal muradu biha 'inda al fuqaha, dan yang dimaksud asy-syahadah menurut para fuqaha, al-ikhbaru bihaqqin lil ghairi 'ala al ghairi fi majlis al qadha. Yang dimaksud syahadah adalah memberitakan tentang hak sesuatu, memberitakan tentang kebenaran sesuatu, lil ghairi 'ala al ghairi, terhadap orang lain, di hadapan orang lain. Misalnya si A menjadi saksi, maka dia mempersaksikan bahwa si B ini benar bahwa dia melakukan perbuatan itu. Di mana dia persaksikan? Di hadapan orang, seperti hakim atau yang berkedudukan sebagai hakim. Maka itu disebut persaksian. Atau yang dimaksud hiyal ikhbaru bima alimahu syahidu bilafzin khas, memberitakan tentang sesuatu yang diketahui oleh saksi ini dengan menggunakan lafaz khusus. Wahuwa, misalnya dia mengatakan asyhadu, aku mempersaksikan. Au syahidtu, aku melihat. Au ma yaqumu maqamahuma, atau yang menduduki kedudukannya. Baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lain yang bisa difahami, bahwa dia benar-benar mempersaksikan bahwa dia melihat si fulan demikian dan demikian. Jadi dari sini terang bagi kita bahwa ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan sebuah persaksian untuk membenarkan sesuatu atau mendustakan sesuatu. Hukmuha, lalu apa hukum membuat persaksian tersebut? Apalagi ketika dia diminta untuk menjadi saksi dalam satu perkara. Ada dua orang yang berseteru. Si A mengatakan itu milik saya. Si B mengatakan tidak, itu milik saya. Lalu dicarilah penguat. Dan dia mengetahui siapa di antara keduanya yang jujur dan yang berdusta. Dan dia diminta untuk menjadi saksi. Maka dalam hal ini hendaknya dia menjadi saksi yang dengannya kemudian dibenarkan orang yang berjalan di atas kebenaran, dan dianggap batil seorang yang hanya sekedar mengaku dalam keadaan itu bukan miliknya. Hukumnya tahammulu syahadati fi ghairi haqqillahi ta'ala, ya'ni fi haqqil adamiyyin fardun 'alal kifayati. Bahwa menanggung beban persaksian yang tidak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ini berkaitan dengan hak-hak di antara sesama manusia, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan persaksian, para ulama membagi persaksian tersebut menjadi dua bagian. Ada persaksian yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada persaksian yang berkaitan dengan hak makhluk di antara sesama manusia. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah itu ada syarat-syarat tersendiri yang khusus. Misalnya bahwa yang menjadi saksi dalam persaksian berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala harus dari kaum lelaki, tidak boleh dari wanita. Tidak sah yang menjadi saksi dari kalangan para wanita, harus dari kaum lelaki. Misalnya persaksian bahwa dia melihat si fulan melakukan perbuatan zina. Melakukan perbuatan zina. Syarat untuk mempersaksikan bahwa seseorang melakukan perbuatan zina dan persaksian itu diterima, syaratnya harus 4 orang saksi yang adil, bukan orang yang fasik, dan seluruhnya laki-laki. Seluruhnya laki-laki. Tidak boleh ada perempuan yang menjadi saksi dari 4 orang ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang terhormat, terpelihara, lalu mereka tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Ya. Jadi harus mendatangkan 4 orang saksi yang laki-laki, masing-masing dari mereka benar-benar melihat bahwa perbuatan zina itu terjadi. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, hendaknya kalian mendatangkan 4 orang saksi di antara kalian. Nah, di sini laki-laki khusus yang menjadi saksi, wanita tidak diperbolehkan menjadi saksi. Kemudian persaksian jenis yang kedua yaitu persaksian yang diterima 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki dan wanita tidak diperbolehkan menggantikan kedudukan laki-laki pula dalam hal ini. Yaitu persaksian selain perbuatan zina. Persaksian selain dari perbuatan zina. Misalnya persaksian bahwa si fulan telah murtad. Ada 2 orang saksi, masing-masing mendengar bahwa si fulan ini mengatakan saya telah keluar dari Islam. Dia mengatakan demikian. Maka dicukupkan 2 orang. 2 orang mempersaksikan tentang murtadnya seseorang. dua orang mempersaksikan bahwa si fulan ini termasuk begal, termasuk perampok, termasuk penyamun. Si fulan ini telah membunuh si Allan, lalu dia mendatangkan, lalu dia mempersaksikan, dan ada dua orang saksi. Si fulan ini telah mencuri, lalu didatangkan dua orang saksi yang adil dari kaum lelaki. Maka ini persaksian selain dari perbuatan zina. Allah Azza wa Jal berfirman, wastashhidu shahidaini min rijalikum. Hendaknya kalian mendatangkan dua orang saksi dari kaum lelaki di antara kalian. Jenis yang ketiga dari persaksian yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, persaksian yang diterima satu orang. Yang diterima satu orang, persaksian tentang masuknya bulan Ramadan. Maka cukup dengan satu orang, bahkan yang sahih dari pendapat para ulama, satu orang wanita pun mempersaksikan dan dia adil bahwa dia telah melihat hilal, maka satu orang meskipun dia seorang wanita itu sudah mencukupi. Nah, ini kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasan kita yang beliau terangkan di sini yang berkaitan dengan hak-hak adamiyin, hak-hak di antara manusia. Dia mempersaksikan bahwa fulan benar-benar telah melakukan perbuatan itu, atau sebaliknya dia mempersaksikan bahwa fulan tidak melakukan perbuatan tersebut di antara sesama manusia. Ini kata beliau, tahammulus syahadati fi ghairi haqqillahi ta'ala, bahwa memikul persaksian yang tidak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala namun berkaitan dengan hak di antara manusia, hukumnya fardun alal kifayah. Fardu kifayah. Idza wujida man yaqumu bidzalika kafaa 'anil akharin. Apabila telah ditemukan ada orang yang siap untuk mempersaksikan, maka itu sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Dicukupkan satu saksi, nah itu sudah cukup, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Kalau ternyata satu saksi tidak cukup, ternyata ada saksi yang lain, datanglah dua orang saksi mempersaksikan tentang si fulan demikian dan demikian. Nah, maka cukup dua orang, maka yang lain tidak lagi kewajiban untuk menjadi saksi. Kalaupun mereka hendak menjadi saksi, maka hukumnya anjuran, tidak lagi berhukum wajib. Wa illam yujad illa man yakfi ta'ayyana 'alaihi. Namun jika tidak ditemukan persaksian kecuali yang mencukupi, maka wajib baginya untuk menjadi saksi. Tidak ada saksi kecuali dua orang. Sementara yang diminta untuk menjadi saksi dua orang. Padahal yang menjadi saksi dalam peristiwa itu dua orang. Hanya dia dengan temannya. Tidak ada lagi yang lain. Maka dalam hal seperti ini wajib baginya, fardu ain baginya, untuk menjadi saksi agar kemudian nampak siapa yang benar dan siapa yang dusta dalam pengakuannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ya'bash shuhada'u idza mad'u, dan janganlah para saksi itu enggan ketika mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Jangan mereka menolak. Apabila mereka benar akan mempersaksikan dengan penuh kejujuran, ya, dan dia benar-benar mengetahui perbuatan itu secara pasti. Wa amma ada'uha wa itsbatuha 'inda al-hakim fa fardhu 'ainin 'ala man tahammalaha mata du'iya ila ada'iha. Adapun menunaikan persaksiannya dan menetapkan persaksiannya itu di hadapan hakim, maka hukumnya fardhu 'ain bagi orang yang telah dibebani untuk mempersaksikan perkara tersebut. Kapan dia diminta, dia harus datang untuk mempersaksikan. Ya, karena dia sudah ditetapkan untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. Sehingga kapan dia diminta, maka dia harus siap untuk mempersaksikan. Dan tidak diperbolehkan dia menolak atau menyembunyikan persaksian tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan sekali-kali kalian menyembunyikan persaksian kalian. Siapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka sungguh itu menunjukkan hatinya ghadar, hatinya telah berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wa'idun syadidun liman katama, maka ayat ini merupakan ancaman yang keras bagi orang yang menyembunyikan persaksiannya. Fadalla ala fardiyati adaiha ala man tahammalaha mata du'ya ila dhalik, maka ini menunjukkan diwajibkannya untuk menunaikan persaksian itu pada saat dia telah diberi beban, pada saat ia telah ditunjuk untuk siap menjadi saksi. Maka kapan saja dia diminta untuk mempersaksikan, maka dia pun harus siap untuk mempersaksikannya dan tidak boleh baginya untuk menyembunyikan. Wa yushtaratu liwujubi tahammuliha wa adaiha, dan disyaratkan kewajiban memikul tanggungan untuk menjadi saksi dan menunaikannya, intifa'ud dharari 'anil syahid, apabila tidak memudharatkan saksi ini. Dia ingin menjadi saksi, tapi tiba-tiba ada telepon gelap. Kamu kalau menjadi saksi dalam pengadilan ini, hati-hati, tidak selamat lehermu itu. Misalnya, ketakutan dia, tidak ada yang bisa berikan perlindungan. Maka dia mengurungkan dirinya, daripada saya mati. Ya. Maka dia dalam kondisi bahaya. Nah, ini kata beliau bisa menjadi uzur baginya untuk tidak menjadi saksi. Tidak ada yang mampu memberi jaminan keamanan kepadanya. Ya, tidak mampu memberi jaminan keamanan terhadapnya. Dan dia merasa terancam kehidupannya apabila menjadi saksi. Sehingga kata beliau, ini termasuk syarat tidak memudharatkan saksi tersebut. Fa in kana yalhaquhu min dhalika dararun fi 'irdihi aw malihi aw nafsihi aw ahlihi fala yajibu 'alaihi. Kalau ternyata ketika dia menjadi saksi itu dapat menyebabkan timbulnya kemudaratan baik terhadap kehormatannya. Ada yang mengancam, saya akan rusak kehormatanmu. Semua latar belakangmu sudah ada di tangan saya. Atau akan memudaratkan hartanya, atau memudaratkan jiwanya, atau memudaratkan keluarganya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menjadi saksi jika dia merasa terancam dalam poin-poin tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la dharara wa la dirara, tidak ada yang menjadi penyebab timbulnya kemudaratan, baik kemudaratan yang timbul di awal kali atau kemudaratan yang sifatnya balasan. Maka ini semua dinafikan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika dia merasa aman dan dia dilindungi oleh pihak pemerintah untuk pada saat dia menjadi saksi, maka hendaknya dia melakukan untuk ihqaqul haq, membenarkan siapa yang benar dan menyalahkan orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.